semua Muslim bersaudara. Waktu ISIS pertama kali memproklamirkan diri, kita bersaudara, sampai dari Indonesia mengaku bersaudara. Al-Qaeda bersatu, Jabal Nusrah bersatu, Ikhwanul Muslimin bersatu, membentuk ISIS benderanya sama. Tapi begitu menang perang, mau bangun kekuasaan, ya gak bisa yang lain. Yang harus menentukan kekuasaan adalah ISIS, ya tawur dengan yang lain sesama mereka. Maka kadang semua manusia bersaudara, semua kaum muslimin bersaudara, mari kita berkawan. Itu awalnya saja. Begitu politik sudah mereka tangkap, ya mingkumnya ya mereka sendiri. Yang lain tidak diajak, makanya tidak pernah terbentuk secara kuat. Makanya sekarang ISIS berdil-berdilan sesama ISIS di sana, karena begitu ada kekuasaan gak mau berbagi dengan sesama pejuang, mau diambil sendiri. Maka fa in tanaza'tum fi syai'in farudu ila Allah war rasul, ya tidak lagi disebut ulil amri. Maka ulil amri kalau terbentuk yang kemarin gak boleh lagi bikin penyelesaian di persoalan baru, maka harus dibentuk ulil amri baru lagi. Lantai kapan kalau kayak begitu? Nah inilah ya, yang muda-muda harus paham. Jangan ngantuk. Nah, ini ketika berbicara bangsa dalam pengertian aman wa amil solihat, dalam kerangka besar konsep baladil amin. Ini makanya yang penting bangsamu aman, bangsa negaramu aman. Aman dari mana? Ketika kita mengajarkan aman wa amil solihat. Coba sampean wani muni lho. Wis mutahriri nang Inggris pusatnya. Kenapa dia tidak teriak di Inggris? Muni yo wis mutahrir mau bangun khilafah di Inggris. Orang anti sesuk mumet dan semua. Maksudnya dipuntir wisan. Nah terus provokasi di semua negara. Ngakunya iman tapi provokasinya serem. Lah gimana provokasinya? Imam Ghazali enggak paham Quran, enggak paham sunnah. Syekh Abdul Qadir musyrik. Orang tua Nabi masuk neraka. Sayyid Muhammad musyrik. Loh ini kan provokasi apa? Untung sih diprovokasi ngerti konsep baladil. Amin ya wis jarno lah mereka itu pengen lambine munine ngono. Ibarate goreng enggak ada yang ngangkat, akhirnya gosong di penggoreng. Penggorengan, lupa banser NU santri ini marah gitu. Imam Ghazali dibilang nggak paham Quran, nggak paham sunnah, terus dibacok gitu. Itu masuk ke permukaan angkatan gorengannya jadi rame berhubung dibiarkan ya mati TV, apa itu. Nah ini, karena ulama selalu mikir bagaimana membangun baladil, amin, nggak bikin gaduh. Punya presiden kurus, bajunya kotak-kotak. Alhamdulillah masih punya presiden. Lo kan gitu. Dipimpin Pak SBY yang gagah, alhamdulillah masih punya presiden. Pimpin Pak Harto, alhamdulillah masih punya presiden. Makanya santri ketika bangsa membutuhkan persatuan dengan Pancasila zaman Pak Harto, ya santri terima, karena Pancasila kebutuhan bangsa, diterima sebagai asas tunggal. Tetapi ketika Pak Harto terus begitu, ya Pancasilanya diterima, tapi politik dengan Pak Harto jalan terus tidak kemana-mana, tapi berada di mana? Mana itu kan siasat. Nah ini sekarang, ini makanya kan kadang hati-hati sekarang. Apa? Karena aman wa amil solihat itu terkait erat dengan konsep wa hadzal baladil amin, dengan keamanan sebuah bangsa dan negara. Nah itu mula begitu anu ya, kemudian kita ya halal waton, hubul waton, minaliman. Ini muncul lagi lagu itu. Kenapa? Karena ada orang meneriakkan aman wa amil solihat, mau membuat baladil tidak amin. Ini makanya NU santri ini begitu tercipta baladil amin, itu cekel bener. Jangan sampai tidak lagi ada keamanan dalam sebuah bangsa. Nah, makanya TNI Polri tidak usah ragu-ragu. Walaupun mengajarkan aman wa amilu sholihat, tapi mengganggu baladil amin, tangkap itu aja. Jangan dengar, ini kan juga mengajar. Iya, kamu mengajarkan aman wa amilu sholihat, tapi kamu mengganggu keamanan bangsa dan negara, mengganggu konsep wa hadzal baladil amin. Lah itu makanya Kartosuwiryo waktu itu bikin apa, mengajarkan aman wa amilu sholihat, tapi begitu bangun DITII mengganggu baladil amin, diteken sama Pak Karno, eksekusi. Apakah kemudian Pak Bung Karno tidak menangis? Menangis, wong teman mondoknya satu kamar kok. Dan ngerti Kartosuwiryo itu juga bisa ngaji, ngalim. Tapi ketika kemampuan ngajinya, kealimannya menjadi landasan dia untuk mengganggu baladil amin Indonesia yang merdeka tahun 45, tangkep dieksekusi loh. Amrozi apal Quran, mukhlas apal Quran, tapi ketika dia membangun aman wa amilu sholihatnya mengganggu baladil amin Indonesia, ya dieksekusi. Jadi tidak usah heran. Sama Malaysia, begitu Darul Arqom mengganggu bangsa dan negaranya, disikat habis sama pemerintah Malaysia. Ikhwanul Muslimin begitu mengganggu baladil amin Mesir, dihabisi sama pemerintah Mesir. Bendera la ilaha illallah berkibar di Saudi, mengganggu baladil aminnya, tangkap. Nah, ini di negeri manapun, Turki ada beberapa kelompok yang membangun aman wa amilu sholihat, dibiarkan. Tapi begitu mengganggu baladil aminnya, tangkap. Ini kan berlaku di semua negara. Sampai di Malaysia khutbah aja ditanya, kamu mau ngomong apa? Cuman di sini bebas merdeka. Tapi jangan salahkan kemudian kalau bebas merdeka, kamu anggap bebas melakukan apa saja. Jangan bisa. Masjid, tempat orang sholat, tapi mengganggu baladil amin zaman Rasulullah, masjidnya dihancurkan, namanya masjid diror. Dipikir Rasul tidak pernah menghancurkan itu, dihancurkan. Zaman Sayyidina Ali ada sebuah kampung yang membantai sahabat. Kampung itu hafal Quran, orang lari-lari ngapalin Quran. Tapi karena bantai sesama kaum muslimin, kampung itu dihancurkan. Kampungnya Abdurrahman bin Muljam. Emang cuma Indonesia yang gitu? Makanya jangan sering teriak kriminalisasi ulama. Mana ada yang dikriminalkan? Gak ada kayaknya. Kalau pemerintah itu kriminalisasi ulama, mana mungkin saya ngaji di sana? Kenapa? Saya ngaji di istana sebagai ulama, walaupun tampang saya kriminal. Lu gondrong begini coba, nggak pakai jas, nggak pakai apa. Protokolernya 18 menit, saya belandang 1 jam. Dan presiden dengan tenang mendengarkan. Kalau presiden anti ulama, saya sudah diinterupsi waktu 15 menit. Enggak, biasa aja kok jalan. Loh ini jangan kok mudah-mudah kriminalisasi ulama. Mana ada kriminalisasi ulama? Enggak ada, ulamamu aja yang aneh-aneh. Sejak kapan ada pemerintah yang kriminalisasi ulama? Gak ada. Kok pakai kampanye kok jelek begitu? Kok pakai kampanye yang lain? Dulu yang kayak gini sekarang kan udah pemerintah ini ulama dikriminalisasi. Kriminalisasi apa? Yang sebegini banyak ulama NU yang gak ada yang dikriminalisasi, ulama Muhammadiyah yang gak ada yang dikriminalisasi, ulama Persis yang gak ada yang dikriminalisasi itu ulama mana? Gak ada. Kok tiba-tiba kita suka sekali dengan bahasa-bahasa kriminalisasi ulama? Umat Islam harus dibela. Di Indonesia itu sampai ketua RT Islam semua. Nah terus yang dikampanyekan apa? Ya Allah, kadang ini lah. Padahal bangsa ini sedang membangun baladil, bangsa negara yang aman. Karena itu konsep yang diberikan Allah kepada Rasulullah. Namun nondoknya kita kadang susah memahami bahwa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim ini beda-beda bentuknya. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat sesuai ahsani taqwim. Tapi jangan lupakan ini tidak pernah terwujud kalau tidak terbentuk baladil. Amin. Surya sekarang mau Jumatan mikir. Jangan-jangan enggak pulang karena dibom. Wong Syekh Ramadan Al-Butin Jumatan enggak pulang. Sampean di sini enak sekali jam segini sampai ngaji, masih ngaji. Ada yang bawa bendera sampai gini-gini sampai jam 2 malam. Biasa aja. Mana ada. Bahkan di sini besok pagi kayaknya ada yang mau zikir di Monas. Biasa aja. Mana ada yang ngelarang? Enggak. Bahkan presiden yang mau mulutan di Istiqlal dibatalkan. Kenapa? Menghargai yang mau datang ke Monas. Kriminalisasi mana, Dul? Kalau zaman Pak Harto disikat kamu sudah. Berani presiden banci gitu, gak pulang kamu zaman Pak Harto. Zaman Pak SBY kamu bilang begitu, selesai ya. Untung presiden yang sekarang ini lemah lembut. Ya karena kurus begitu. Pakai tahu, oh, ini model begini. Beliau pengen lihat cita rasa kaum muslimin Indonesia. Oh yang galak-galak ini. Ini kira-kira galaknya sampai tahun berapa? Sampai bulan apa? Kan nanti ada grafiknya kan gitu. Kira-kira galak terus atau galak musiman kan ada gitu.